Meta Akidah. Tuha ya ghurbati awa hakadha yajri zaman zamanun tahattafani falam yatruk siwa qalbi shajan nashattuha ya ghurbati. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, yufaqqihu fid din, niscaya Allah membuatnya faham tentang ad-din, tentang agama. Hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semua tentang betapa agungnya dan betapa pentingnya seseorang itu memahami din atau agama Allah, yaitu al-Islam ini. Karena ini merupakan indikasi atau alamat bahwa Allah menghendaki baginya kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semakin seseorang itu antusias atau bersemangat dalam tafaqquh fid din atau memahami agama Allah, maka insya Allah ini suatu bukti atau suatu indikasi bahwa Allah SWT semakin besar menghendaki kebaikan baginya. Tapi sebaliknya, apabila seorang muslim kurang bersemangat dalam memahami atau mempelajari ad-din, maka berarti kurang banyak atau sedikit sekali kebaikan yang Allah kehendaki baginya. Dan apabila seseorang itu berpaling sama sekali dari mempelajari ad-din, tidak mau mempelajari, tidak mau mendengar, bersikap masa bodoh, dan tenang-tenang saja kalau dia tidak tahu, ya, gak merasa gelisah atau merasa harus belajar, dia merasa gak butuh dengan ilmu din, maka itu berarti tidak ada kebaikan baginya sedikit pun. Ya. Jadi standar atau parameter kebaikan seseorang, kebaikan dunia dan akhirat, itu dilihat dari kepahamannya atau upayanya yang sungguh-sungguh untuk tafaqquh fid din, yaitu memahami agama Allah ini. Dan untuk memahami agama Allah, yaitu din, dibutuhkan banyak bekal atau banyak kriteria, ya, atau banyak bekal-bekal. Di antara yang paling penting adalah dua, yaitu as-sabru wal-tikrar, ya, bersabar dalam mempelajari din ini, sebab tidak bisa agama dipelajari dalam semalam atau dua malam saja, atau dengan membaca satu dua buku saja, ya, tidak bisa. Jadi harus bersabar dengan waktu yang panjang, harus bersabar dalam waktu yang panjang dan mengulang-ulang apa yang sudah diketahuinya, ya. Jadi apa yang sudah dipelajari, sudah diketahui, jangan bosan untuk membacanya dengan mengulang dan sebagainya, sebab dengan itu maka ilmu tersebut akan menetap, ya, akan menempel dengan kuat di benak kita. Kembali ke hadis yang mulia tadi, bahwasanya tanda, alamat bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah jika Allah memberinya taufik untuk tafaqquh fid din, memahami atau mendalami atau mempelajari agama Allah ini. Dan barang siapa yang Allah tidak memberinya taufik untuk memahami ad-din, maka berarti Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Nah, sekali lagi, dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil tentang urgensi at-tafaqquh fid din, memahami dengan sungguh-sungguh agama Allah ini. Allah SWT telah menganjurkan dalam kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim, kepada kaum yang beriman untuk bertafaqquh fid din, untuk berusaha memahami dan mendalami agama Allah ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar kaum tersebut dapat menjaga dirinya? At-Taubah ayat 122. Ya. Ini perintah dari Allah yang bersifat istifham atau pertanyaan. Ya. Kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak diwujudkan? Dari setiap filqah, dari setiap kelompok, ada segolongan. Ya. Ada segolongan di antara mereka yang pergi untuk bertafaqquh fid din, untuk berkonsentrasi, memfokuskan diri, memahami agama Allah. Yang dimaksud dengan firqah atau kelompok di sini, jamaah, artinya satu kumpulan, ya, satu kabilah, ya, satu suku, satu daerah, satu wilayah. Ya, ya. Jadi di dalam setiap satu golongan, satu kabilah, satu wilayah, satu kecamatan mungkin, ya, satu bagian, itu harus ada pemuda-pemuda. Harus ada syabab, pemuda-pemuda yang benar-benar berkonsentrasi untuk tafaqquh fid din, memahami agama Allah. Supaya apa? Supaya ketika mereka kembali ke daerahnya, kembali ke kampung halamannya, kembali kepada kabilahnya, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, tentang perkara-perkara yang wajib mereka ketahui, yang harus mereka hindari, dan seterusnya. Sebaliknya, Allah SWT mencelah orang-orang yang tidak mau memahami, ya, yang tidak faham. Tidak faham apa? Tidak faham tentang agama Allah ini. Allah Ta'ala berfirman, walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang munafik itu tidak memahami. Ya, surah Al-Munafiqun ayat 7. Jadi orang munafik mereka tidak memahami. Tidak memahami apa? Agama Allah. Tidak memahami kalamullah, hadis-hadis Rasulullah dan sebagainya. Kalau mereka memahami, tentu mereka akan menerima hidayah dan akan berakidah dengan akidah Islam dan tidak bermunafik. Ya. Jadi mereka yang munafik atau mereka yang mengikuti paham-paham yang kufur, yang ilhad, yang menyimpang jauh dari agama Allah, ini karena memang mereka tidak memahami akidah yang benar, tidak memahami hujjah-hujjah yang kuat, yang lebih terang dari matahari di siang bolong. Ya. Kalau mereka meluangkan waktu, ya, dengan hati yang bersih, mereka meluangkan waktu dan pikiran serta memperhatikan dengan cermat ayat-ayat Al-Quran, ya, hujah-hujah Allah yang kuat yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam sunnah, niscaya kebenaran itu nggak bisa mereka hindari, ya. Niscaya mereka akan menemukan kebenaran yang sangat terang, sangat nyata sekali. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga mencela orang-orang yang munafik yang tidak memahami perkataan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, "Fama liha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Maka mengapakah kaum tersebut hampir-hampir tidak memahami pembicaraan? Ya. Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan. Ya. Ini pembicaraan Allah atau firman-firman Allah Ta'ala. Nah, jadi siapa saja yang tidak tafaqquh, ya, berusaha untuk mendalami agama Allah dan tidak memberikan perhatian, tidak berusaha untuk belajar, untuk menuntut ilmu, ya, maka dia, orang tersebut, mahrumun minal khair. Diharamkan dari kebaikan. Ya, tercegah, terhalangi untuk mendapat kebaikan. Karena tidak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan cara yang diridhai oleh Allah, kecuali jika dia bertafaqquh, ya, memahami agama Allah. Kemudian menunaikan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang manusia bisa menunaikan ibadah sebagaimana yang disyariatkan, kecuali jika dia memahami agama Allah azza wa jal. Maka orang-orang yang beramal saleh dan beribadah kepada Allah, tapi tanpa kefahaman, ya, tanpa landasan ilmu atau kefahaman, maka amalnya, amal saleh itu tidak didasarkan di atas dasar yang benar, ya, tidak dibangun di atas dasar yang benar, maka boleh jadi seluruh amal solehnya atau sebagian besarnya itu sesat serta sia-sia belaka. Karena pentingnya tentang masalah ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan dalam kitab sahihnya bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab ilmu itu sebelum berkata-kata atau berbuat, ya. Jadi sebelum seorang mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu amal, amal saleh dan sebagainya, harus didahului atau disertai dengan ilmu. Ya. Dari sinilah kita mengetahui tentang urgensi tafaqquh ya fiddinillah ya, memahami agama Allah SWT dan bahwa ini suatu perkara yang besar, yang agung sekali. Dan setiap muslim dituntut untuk memahami agama Allah dan tidak boleh tetap dalam kebodohan, tidak boleh tetap dalam kekeliruan. Dia tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah Azza wa Jal ya, dan bagaimana menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Bagaimana cara menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah baginya. Demikian juga setiap muslim sangat berhajat, sangat butuh untuk memahami tentang hukum-hukum muamalah ya, samping tentang ibadah juga tentang bagaimana muamalah yang benar. Juga perlu mengetahui bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan hubungan dengan keluarga ya. Bagaimana aturan agama Allah yang terkait dengan hubungan dengan atau hak-hak dan kewajiban dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan tetangga, kerabat, saudara dan seterusnya. Hal ini ya, perlunya memahami ini agar seseorang bisa menunaikan hak bagi mereka yang berhak ya. Apa itu hak orang tua? Hak ayah, hak ibu, hak tetangga, hak kerabat, rahim, kerabat dan sebagainya. Mereka punya hak. Dan kalau kita tidak mengerti tentang syariat Allah, boleh jadi kita mendzalimi mereka, menyia-nyiakan hak-hak mereka, mencegah hak-hak mereka. Dan yang lebih besar lagi adalah tanpa ilmu yang benar, boleh jadi seorang itu tidak menunaikan hak-hak Allah Ta'ala yang agung, yang mana setiap manusia diciptakan untuk menunaikan hak Allah yang besar, yaitu ibadah. Nah, al-fiqh fi din, ya, memahami atau kefahaman tentang din, ini terbagi dua. Ya. Jadi fikih itu ada dua macam. Fikih atau yang disebut dengan kefahaman tentang din itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-fiqhu fil aqidah. Ya. Al-fiqhu fil aqidah. Memahami atau kefahaman tentang aqidah. Yang ini merupakan asasuddin, dasarnya agama. Maka haruslah, wajiblah bagi setiap manusia untuk mengetahui apa-apa atau perkara-perkara yang dengannya dia bisa meluruskan aqidahnya. Ini kewajiban pertama dan utama bagi setiap manusia. Mengetahui ilmu atau perkara-perkara yang dengan itu dia bisa mengenal aqidah yang sahih. Bisa tahu bagaimana berakidah, beriktiqad yang benar, yang lurus. Setelah itu dia juga harus mengetahui apa saja yang merusak akidah tersebut. Apa yang bisa melenyapkan atau bisa merusak akidah yang lurus atau menguranginya. Bisa mengurangi akidah tersebut. Berupa perkara-perkara kesyirikan atau kebid'ahan. Maka tafaqquh fil akidah, ya, memahami atau berusaha mempelajari tentang akidah artinya seorang muslim mempelajari tentang akidah tauhid dan mempelajari tentang apa yang dituntut, apa yang merupakan tuntutan dari akidah yang benar tadi. Ya. Serta mempelajari pula apa yang bertentangan dengan akidah, ya. Apa-apa yang bertolak belakang atau bertentangan dengan akidah atau bisa mengurangi akidah tersebut untuk menjauhinya. Nah, fikih yang pertama ini yang merupakan asas, prinsip yang sangat mendasar dari agama Allah ini, oleh sebagian ulama disebut dengan al-fiqhul akbar. Ya. Sebagian ulama menyebut fikih ini dengan al-fiqhu al-akbar. Fikih yang akbar, ya. Fikih yang paling besar. Dan fikih yang akbar yang paling besar ini, itu tentang akidah, bisa diraih atau bisa diperoleh apabila seseorang telah mengenal Rabbnya. Ya. Jika seorang muslim sudah mempelajari sehingga dia bisa mengenal Rabbnya Azza wa Jal dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Serta mengetahui benar bagaimana cara memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tersebut. Ini merupakan ajalul ulum. Wa afdaluha wa anfa'uha. Ilmu yang paling penting, yang paling agung dan paling bermanfaat. Secara mutlak. Ya. Itu bagaimana seorang bisa mengenal Allah SWT melalui nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi dengan pemahaman yang benar, yang lurus, yang tidak salah dalam cara memahaminya. Tidak tercampur dengan tashbih, penyerupaan Allah, atau ta'til, penafian, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, dia mempelajari bagaimana cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ya. Yang ini merupakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Juga mengetahui apa yang dituntut darinya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya, mengetahui itu semua. Juga mempelajari apa yang boleh bagi hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak boleh terkait dengan zat Allah SWT sehingga dia menjauhinya. Ya. Menjauhi semua bentuk kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan dan seterusnya. Dia juga wajib mempelajari itu semua. Dan fikih yang semacam ini, ya, ini adalah fikih yang asasi, fikih yang paling mendasar. Seorang muslim juga dituntut untuk mengetahui apa yang bertolak belakang dengan tauhid, yaitu syirik. Apa itu syirik? Harus tahu. Dan apa itu macam-macam syirik? Pernak-pernik kesyirikan dan tipu-tipu daya syaitan, madakhil syaitan, celah-celah syaitan untuk menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan. Tipu daya syaitan yang halus, yang mungkin tidak disadari hatta oleh orang-orang yang sudah mempelajari agama Allah. Ya. Jadi wajib setelah mengenal tauhid dan hal-hal yang menyempurnakan tauhid, wajib seorang muslim mempelajari syirik, mengetahui dengan detail, dengan jelas kesyirikan dan likaliku syirik, ya, atau hal-hal yang seputar kesyirikan. Supaya apa? Supaya dia bisa menghindarinya. Ya. Ini. Karena tanpa ini, kalau seorang hanya belajar tauhid saja, ya, tapi tidak mempelajari tentang syirik. Dan bagaimana, apa saja yang termasuk syirik? Syirik akbar, syirik asghar, hal-hal yang bisa menjadi wasail ila syirik, sarana-sarana menuju kesyirikan. Dia tidak tahu itu semua. Boleh jadi dia tercemar atau tercampur, ya, ternodai oleh sebagian perkara kesyirikan, sementara dia menyangka itu tauhid dan tidak ada masalah sama sekali. Ya. Khususnya ketika seseorang itu tinggal di negeri yang kejahilan tentang akidah yang benar itu sudah merata. Atau dia hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, yang tidak mengenal tauhid dengan benar dan tidak mengenal makna syirik. Ya. Khususnya, ya, di tengah-tengah masyarakat atau negeri yang mana masyarakatnya tidak bisa membedakan dengan jelas mana tauhid dan mana syirik, bahkan mencampur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan dan seterusnya. Walhasil antara tauhid dan syirik di iltibas, ada kesamaran, ya, ada kesamaran. Maka di masyarakat yang kental dengan berbagai macam warna-warni kesyirikan, ya, kental dengan berbagai macam penyimpangan tauhid, kental dengan tradisi-tradisi leluhur yang dianggap benar padahal itu syirik, ya. Karena tidak semua tradisi leluhur itu benar. Bahkan mayoritas tradisi leluhur yang berasal dari masyarakat jahiliyah ini semua menyimpang dari tauhid. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, itu sangat besar sekali peluang seseorang itu tergelincir dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dia tidak menyadari. Karena tidak mempelajari. Ya, dia tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, tidak dengan serius. Maka boleh jadi dia mengucapkan kata-kata syirik, ya, ketika tertimpa musibah, tertimpa kesempitan, dia memanggil orang tuanya yang sudah meninggal. Wahai ayah atau wahai ibu. Atau memanggil salah seorang wali yang dia kagumi. Wahai Syekh Fulan. Aku dalam kesempitan, ya. Atau seperti itu, beristighatsah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Dan dia tidak tahu kalau itu syirik. Ya. Boleh jadi juga dia melakukan perkara-perkara, melakukan perbuatan-perbuatan yang dia menganggap itu enggak masalah, ya. Seperti mengantongi jimat-jimat, memakai gelang. Gelang yang diyakini bisa menolak bala atau percaya kepada hari mujur, hari sial, percaya dengan ramalan nasib, percaya dengan paranormal, hal-hal yang dianggap biasa dan normal saja, padahal itu syirik. Kenapa? Karena kebodohannya. Nah, dia celaka karena kebodohannya. Dia diserang. Dia terjatuh dan tergelincir karena kebodohannya tentang din. Dan ini sangat bahaya, ya, kecelakaan tentang masalah akidah ini jauh lebih parah dan lebih dahsyat daripada bencana alam yang paling dahsyat sekalipun. Ya, ini. Nah, banyak negeri-negeri yang negeri-negeri kaum muslimin, ya, banyak sekali negeri-negeri, baik negeri yang mayoritas kaum muslimin atau yang bukan, masyarakatnya atau rakyatnya berkeyakinan bahwa membuat bangunan di atas kuburan, ya, jadi merehab atau membangun kuburan, mencium kuburan atau bertawaf keliling di sekitar kuburan atau meminta keberkahan, meminta keramat dari para orang saleh yang sudah meninggal, ya, memanggil-manggil nama orang yang sudah meninggal. Istighatsah, memohon pertolongan kepada mereka, mohon dikabulkan hajat dari mereka, mereka menyangka itu bagian dari din. Ya. Jadi kalau seorang memanggil nama salah seorang syekh yang sudah meninggal untuk memberikan pertolongan, ya Syekh Fulan, dianggap ini satu bentuk taqarrub, satu bentuk ibadah kepada Allah. Karena Allah mencintai para orang yang saleh, mencintai para wali. Maka ketika dia menyebut para wali, dia merasa mendekatkan diri kepada Allah. Dia merasa melakukan suatu ritual. Ya. Jadi dia menyangka bahwa kesyirikan itu bagian dari agama. Nah, ini terjadi. Ya. Terjadi di banyak negeri-negeri yang kebodohan sudah menyebar di situ. Nah, mereka menganggap atau meyakini bahwa itu adalah din atau agama. Kenapa? Karena orang-orang tua mereka melakukan seperti itu. Jadi hujjah mereka, argumen mereka tidak lain karena ayah-ayah mereka yang mereka anggap saleh. Orang-orang tua mereka, nenek-nenek mereka, melakukan itu semua. Ya. Maka mereka menyangka bahwa apa yang ditempuh oleh nenek moyang mereka, apa yang dilakukan oleh leluhur mereka itu, suatu yang benar. Karena nggak mungkin anak yang masih hijau, anak-anak yang masih muda ini, menganggap lebih tahu, menganggap sok lebih tahu dan lebih ngerti tentang kebenaran daripada orang-orang tua mereka yang telah memutih rambutnya, janggutnya, telah mengenal jalan-jalan, berbagai macam jalan, telah kenyang dengan pengalaman hidup dan sebagainya. Pasti mereka lebih benar daripada kita. Jadi kalau mereka, para leluhur menempuh suatu jalan, ya, dan itu diwarisi dari leluhurnya lagi, pasti itu benar. Karena itu sudah berdasarkan pengalaman yang bertahun, beratus-ratus tahun begitu. Nah ini disebut dengan taklid. Taklid a'ma. Mengikuti secara buta. Ya. Padahal manusia, para leluhur dan sebagainya, manusia yang bisa disesatkan oleh syaitan. Manusia yang bisa tergelincir dan bisa salah. Yang maksum, yang selamat dari kesalahan, hanya para anbiya, para nabi dan rasul. Ini. Dan ini satu penyakit yang mengakar pada masyarakat Quraisy yang kafir di masa Nabi SAW, dan juga pada masyarakat yang sekarang. Ya. Kecenderungan untuk mengikuti jejak dan tradisi orang-orang tua mereka tanpa mencermati, ya, tanpa memikirkan kembali, ini suatu gharizah, suatu kecenderungan dalam jiwa yang membuat seorang itu tidak mau menerima kebenaran. Ya. Sebagaimana perkataan orang musyrikin, "Lau sya'allahumma asyrakna wala aba'una." Surat Al-An'am 148. Ya. Kalau Allah menghendaki, tentulah kami tidak akan menyekutukan Allah. Dan tidak juga orang-orang tua kami. Ya, jadi, maksudnya apa? Ketika orang-orang musyrikin yang melakukan praktek-praktek syirik itu, mendapati orang-orang tua mereka, kakek-kakek mereka, di negeri mereka itu, melakukan seperti itu, mereka menyangka itu bagian dari agama Allah. Dan bahwa Allah ridha dengan itu. Sehingga mereka berkata begitu. Ya. Tidak mungkin orang-orang tua kami keliru dan sebagainya. Tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang tua kami dan kami dalam kesyirikan. Kalau Allah mendaki, tentulah kami dan orang-orang tua kami tidak akan menyekutukan Allah. Nah, ketika orang-orang tua kami berbuat seperti itu, berarti Allah meridhai, gitu ya. Ini. Juga sebagaimana perkataan musyrikin, kaum musyrikin dalam surat An-Nahl, yang dikutip oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 35. Lau sya'allahumma abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah selain Allah sesuatu pun. Ya, ini surat An-Nahl ayat 35. Maka Allah membantah ucapan musyrikin ini di ayat berikutnya. Itu surat An-Nahl ayat 36. Bantahan dari Allah SWT. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Dan sungguh benar-benar kami Allah telah mengutus pada setiap umat, setiap bangsa, seorang rasul yang menyeru kepada mereka, ani'budullah wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. An-Nahl, surat An-Nahl. Nah, seandainya Allah ridha dengan perbuatan kaum musyrikin tersebut, niscaya Allah tidak akan mengutus rasul. Tidak mengutus seorang rasul yang mengingkari mereka. Nah, ini tidak lain disebabkan kebodohan kaum musyrikin yang tidak mau kembali kepada tauhid yang lurus, yang benar, yang meskipun dibawa oleh para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang benar itu adalah memurnikan ibadah, peribadatan hanya untuk Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu, misi utama, ya, risalah terpenting dari setiap nabi dan rasul itu ini. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian sembah Allah dan kalian jauhi taghut. Ya. Yang dimaksud dengan tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah subhanahu wa ta'ala. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi apa saja yang disembah di samping Allah itu tauhid. Baik mereka disebut wali, ya, atau disebut syafi', perantara, pemberi syafaat, atau disebut apa saja namanya, kalau dia disembah di samping Allah, maka dia tauhid. Apabila, dengan catatan, apabila dia ridha disembah di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang disembah. Mereka orang-orang saleh atau para wali, para nabi yang disembah oleh kaumnya. Sementara mereka tidak ridha tentang hal itu, maka tidak disebut tauhid. Ya. Kalau mereka tidak ridha, bahkan melarang dengan keras ketika masa hidupnya, maka tidak disebut tauhid. Tapi tetap, peribadatan kaumnya, ya, kaumnya yang menyembah orang-orang saleh tersebut, perbuatan itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana Isa bin Maryam alaihissalam disembah oleh kaum Nasrani. Para malaikat Allah yang suci disembah oleh orang-orang Quraisy. Dan ada juga manusia-manusia yang saleh yang disembah oleh manusia, seperti Ali bin Abi Thalib atau sebagian orang-orang saleh, ya, yang dikultuskan, dipuji dan dipuja, disembah oleh sebagian manusia. Sementara para nabi, orang-orang saleh tersebut tidak ridha tentang hal itu. Bahkan mereka melarang dengan keras di masa hidupnya. Bahkan memerangi orang yang seperti itu. Tetapi setelah mereka meninggal, manusia yang bodoh membangun bangunan di atas kuburannya. Ya. Membangun kubah emas, atau membangun mihrab, atau membangun bangunan-bangunan di atas kuburan mereka. Masyhad. Ya. Kalau di daerah Iran sana disebut masyhad. Tempat ziarah, mazar. Mazar atau masyhad. Jadi kuburan imam-imam itu dibangunkan seperti masjid yang megah. Megah sekali. Sebut dengan masyhad. Pusara, ya, pusara, makam. Makam sang imam. Kemudian mereka mempersembahkan sesaji, ya, kurban. Mempersembahkan kurban kepada para imam dan para orang-orang saleh yang di situ. Dan mereka sembah di samping Allah SWT. Mereka datang ke situ dengan membawa hajat yang penting. Mereka menyeberangi jarak yang jauh. Menyeberangi daratan dan lautan. Menempuh perjalanan yang jauh, lelah dan seletih. Setelah sampai di pusara sang imam, mereka memohon dengan penuh tadarru, dengan penuh kerendahan hati, bahkan mencucurkan air mata. Memanggil sang imam dengan panggilan yang mudhar, orang yang sangat kepepet dan sangat butuh. Menyebut-nyebut nama sang imam dengan hati yang tunduk, bersimpuh, dan penuh ta'zim, pengagungan. Bahkan hati mereka lebih khusyuk. Hati mereka ini ketika menyebut dan memanggil nama para imam, memohon pertolongan mereka, hati mereka jauh lebih khusyuk dan lebih hadir daripada ketika mereka menyebut nama Allah dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada bukti syirik yang lebih jelas dari hal ini. Akan tetapi para imam yang disembah itu, orang-orang saleh yang disembah oleh para pengikut yang jahil, mereka tidak disebut tauhid. Ya. Tidak disebut tauhid. Ya. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka tetap disebut musyrik. Disebut musyrik. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, ya, ini serangan terhadap orang musyrikin dan apa saja yang disembah selain Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 98, "Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Yang artinya, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpannya neraka jahannam, bahan bakar neraka jahannam. "Antum laha waridun," kalian semua pasti masuk ke dalamnya. Nah, ketika orang musyrikin, ya, baik Yahudi, Nasara, Quraisy yang musyrik, mendengar firman Allah ini, sungguhnya kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah nanti akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Maka mereka yang menyembah Uzair, Nabi Uzair berkata, "Kami menyembah Uzair, Nabi Uzair." Kaum Nasara mengatakan, "Kami menyembah Al-Masih, Isa alaihissalam." Musyrikin Quraisy berkata, "Kami menyembah para malaikat." Nah, kalau mereka itu bersama kami di neraka, maka kami tidak dicela, ya. Karena tidak hanya kami saja, tapi yang kami sembah pun juga masuk ke neraka. Ya. Jadi kalau kami bersama nabi-nabi yang kami sembah itu sama-sama masuk dalam neraka, maka tidak ada celaan bagi kami. Begitu kata orang musyrikin. Maka Allah SWT membantah anggapan kosong atau pemahaman yang bodoh, yang jahil dari orang musyrikin itu dengan menurunkan firman-Nya dalam surat yang sama di ayat 101. Ya. Tadi 98, sekarang Allah berfirman dalam ayat 101, "Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqqahumul malaa'ika hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu ketetapan kami yang baik untuk mereka, jadi orang-orang yang telah tercatat mendapat ridha, mendapat kebaikan di Lauhul Mahfuz, tercatat di Lauhul Mahfuz, orang yang mendapat kebaikan dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka jahanam. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka. Suara desisnya api neraka enggak dengar sama sekali. Dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. Kejutan yang dahsyat itu tidak membuat mereka merasa sedih, ya. Al-faza' al-akbar, ketakutan atau kejutan yang dahsyat, itu hari kiamat beserta huru-haranya, sama sekali tidak membuat mereka sedih atau panik, ya. Dan para malaikat menyambut mereka dengan ucapan, inilah hari kalian yang telah dijanjikan kepada kalian. Surat Al-Anbiya 101-103. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa setelah berfirman bahwa kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah itu menjadi bahan bakar neraka jahanam, Allah mengecualikan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang telah tetap, telah mendapat keputusan sebelumnya dari kami, telah tetap, telah terdahulu keputusan kami yang baik bagi mereka, itu para nabi dan orang saleh yang disembah selain Allah, mereka dijauhkan dari neraka. Dengar suara desisnya saja enggak dengar, ya. Suara desisnya api neraka saja mereka enggak dengar. Ya, ini. Nah, jadi orang-orang saleh yang meninggal di atas akidah yang sahih, yang benar, akan tapi kemudian mereka disembah setelah matinya, padahal mereka tidak ridha dengan itu semua, mereka tidak berdosa terkait dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap mereka. Karena mereka tidak ridha dengan itu semua dan tidak pernah memerintah manusia untuk menyembah mereka, ya. Demikianlah sebagian dari pembahasan tentang urgensi memahami agama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang memahami agama Allah, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي